Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hari ini kita mengkaji ayat 35 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebahagiaan, kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ayat 35 ini memiliki 3 pesan. Pertama, semua yang bernyawa akan mati. Kedua, Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, apapun ceritanya, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pelajaran, peringatan, pesan yang kasih dan sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, agar hidupnya yang sekali ini memiliki makna dan tujuan. Bahwa hidupnya tidak kekal, di sana ada kematian. Selama hidup tidak lepas dari persoalan dan permasalahan. Hidup ini adalah ujian dan cobaan. Diberi kebaikan adalah ujian dan cobaan agar manusia pandai bersyukur dan berterima kasih. Diberi bala dan musibah adalah cobaan dan ujian apakah manusia menjadi diri yang bersabar atau bahkan bersyukur. Kalaulah dia bisa memahami hal ini, maka kembalinya kepada Allah di saat dia merasa dunia begitu terjepit, kembalinya kepada Allah adalah melapangkan dirinya. Wa ilaina turja'un, tidak saja dipahami bahwa kita akan mati dan kembali kepadanya, tetapi hidup ini adalah ar-ruju' ilallah. Di saat suka dan duka, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita bersembah, menyembah, beribadah kepada Allah. Memohon pertolongan dan perlindungan juga kepada Allah. Wa ilaina turja'un adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita rujuk kembali kepada Allah sesuai dengan makna hijrah, juga berpindah untuk tetap dekat kepada Allah, dan juga rujuk di akhirat karena semua permasalahan tidak akan selesai di dunia ini, akan diselesaikan Allah kelak di hari akhirat kelak. Terima kasih Ustaz Zainal. Mungkin dapat kita tambahkan di sini bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa setiap kita yang hidup ini akan mengalami kematian. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana kematian itu akan kita rasakan, bagaimana, apa sebabnya, dan bagaimana prosesnya, wallahu ta'ala alam. Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika di akhir hayatnya pernah menangis karena dia adalah orang yang sangat ingin mati terbunuh di medan pertempuran syahid, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa Khalid bin Walid mati di atas ranjang. Ketika itu Khalid bin Walid sambil merintih, merindukan mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir hayatnya mengatakan, betapa banyak orang-orang yang aku pimpin, ternyata mereka mendapatkan kemuliaan syahadah mati di jalan Allah, sementara aku tidak ubahnya mati seperti binatang di atas ranjangnya. Kalau kita melihat perjuangan Khalid bin Walid, maka puluhan bahkan ratusan bekas anak panah, pedang di tubuhnya, bahkan tubuhnya itu penuh dengan sayatan-sayatan dari pedang-pedang musuh. Namun ternyata kematian tidak menghampirinya di medan perang. Artinya yang ingin saya katakan bahwa kita tidak dapat menghindari kematian ketika dia datang, dan kita juga tidak dapat menjemput kematian itu walaupun kita kehendaki kematian itu akan datang menjelang pada diri kita, karena semuanya adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan kata-kata kullu nafsin, semua jiwa, ya, tidak terkecuali, ya. Sebab di ayat sebelumnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan mengalami kematian. Jadi semuanya akan mengalami kematian. Jika kekasihku saja pun mati, apalagi yang lain, pasti akan mengalami kematian itu. Oleh karena itulah, ya, seperti yang tadi sudah juga diantarkan oleh Ustaz Zainal kepada kita, hendaklah kita mempersiapkan diri kita, menjadikan hidup ini hidup yang terbaik, menjadikan kehidupan kita dalam di dunia ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik, yang banyak manfaatnya, yang baik bagi orang lain. Apa yang hari ini telah menjadi kebaikan yang dapat kita berikan kepada orang lain? Itu pertanyaan yang harus kita munculkan setiap hari, sehingga setiap hari kita dapat meningkatkan manfaat pada diri kita kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Hari ini kita melihat, bahkan sebentar lagi mungkin kita akan menyaksikan dengan mata telanjang kita, betapa banyak orang yang memanfaatkan orang lain, mengemis-ngemis kepada orang lain agar dia dipilih dan agar dia diangkat menjadi pimpinan bagi mereka. Tentu ini bukanlah perangai daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat oleh para sahabat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah meminta jabatan tersebut, beliau menangis dan beliau menganggap itu adalah musibah terbesar yang pernah dia rasakan dalam kehidupannya. Begitu jugalah dengan Umar ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, karena apa? Karena mereka menyadari bahwa kekhilafahan itu atau kepemimpinan dan pemerintahan, kekuasaan yang berada dalam tangan mereka adalah amanah yang berat, yang tidak mudah bagi mereka untuk melaksanakannya dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Konon lagi dengan umat saat sekarang ini. Oleh karena itulah, ingat bahwa kita pasti akan menghadapi kematian, dan kematian itu adalah proses awal bagi kita untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan di muka bumi ini. Dan ada persidangan setelah kematian itu yang lebih besar, yaitu padang mahsyar. Di sana akan ditimbang setiap amal kebaikan kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Ardiansah dan Zainal Arifin. Ayat yang menjelaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian. Tidak ada yang kekal di dunia ini illal hayyul qayyum, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang kekal. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua roh kita akan kekal, yang ketiga surga dan neraka. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbunyi ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik dekat atau lambat, cepat atau lama, pasti akan dirasakan manusia. Walanabluwannakum bisyai'i bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mencoba kamu dengan baik dan buruk, itu adalah merupakan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kepada kita. Yang pertama nikmat supaya kita senantiasa bersyukur, yang kedua adalah musibah supaya kita senantiasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak putus asa kepada nikmat Allah. Sabar, Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan penyakit misalnya. Hal ini terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Maka penyakit itu Nabi Ayyub sabarkan. Para nabi sudah dicoba Allah. Maka apa efek sampingnya, pengaruhnya? maka Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub. Allah coba Nabi Allah Yusuf dengan tidak dengan untuk tidak menghampiri perbuatan zina, maka Nabi Ayyub sanggup melakukan hal itu, maka Allah Nabi Yusuf, mohon maaf, Nabi Yusuf, maka dia selamat daripada fitnah manusia. Begitu juga Nabi Yunus dari perut ikan, dengan dia Allah coba, maka dia senantiasa sabar, maka suatu ketika dimuntahkan oleh ikan ke sebuah pantai. Semua Nabi sudah dicoba Allah. Kita hidup di dunia, Allah akan coba dengan penyakit, Allah akan coba dengan kesehatan, apakah manusia itu bersyukur? Dengan kekayaan juga Allah coba, apakah manusia itu mengimpakan dan melapangkan hak orang lain? Dan kepakiran juga Allah coba, apakah dengan kepakiran bisa menyebabkan mereka menjadi kafir? Na'udzubillah min dzalik. Allah coba dengan yang halal dan yang haram, apakah mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, taat dan maksiat, yang dua kehidupan, petunjuk dan kesesatan, dua yang berlawanan ini pasti Allah ciptakan kepada manusia. Kesesatan dan petunjuk, musibah dan nikmat, taat dan maksiat, halal dan haram, kaya dan fakir, itu semua adalah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kamu cintai dalam hidup kita, apakah kita bersyukur? Apa yang kamu benci dalam hidup kamu, apakah kamu sabar? Begitulah dalam tafsir yang secara gamblang, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah lah kita semua kembali, kembali semua amalan kita. Apakah amalan kita baik dan buruk? Kalau amalan kita baik, maka kita akan mendapatkan sa'idun, kesenangan, dan jelas surga di depan mata kita. Kalau kita, na'udzubillah min zalik, mendapatkan amalan kita sa'iyun, kesengsaraan, maka na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita terhindar dari neraka jahannam. Oke. Terima kasih Ustaz Suhaidi. Kita tutup ayat 35 ini dengan satu kesimpulan. Mukmin berani hidup tak takut mati, apalagi sekedar mendapatkan ujian dan cobaan. Selama kita bersama Allah, maka kita pasti kuat. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih karena Allah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.